Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah. Dan insyaAllah ta'ala seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kajian kita bergantian antara Sirah Nabawiyah dengan Kitabul Adhkiyah. Karena pekan kemarin kita sudah mengkaji Kitabul Adhkiyah, maka pekan ini kita kaji Sirah Nabawiyah. Terakhir, kita baca keterangan dari penulis rahimahullah menceritakan tentang proses di baiatnya sahabat Abu Bakar sepeninggal Nabi SAW. Ada baiat secara khusus yang dihadiri oleh beberapa orang dari Muhajirin dan Ansar, dan ada baiat umum yang disampaikan langsung di hadapan publik. Qala al-muallif rahimahullah, qissatu riddah a'adzana Allahu minha. Kisah murtadnya bangsa Arab, semoga Allah melindungi kita semua darinya. Allahumma. Qad taqaddama min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhbaruhu bil fitanil ka'inati ba'dahu. Telah lewat penjelasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umat bahwasanya akan terjadi fitnah-fitnah sepeninggal beliau. Wa indharuhu anha, beliau sudah memberikan peringatan darinya. Wa ikhbaruhu khassatan 'anil riddah, dan beliau secara khusus juga menyampaikan tentang fitnah kemurtadan bangsa Arab. Min dhalika ma fi sahih an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di antaranya disebutkan dalam kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainama ana naimun ra'aitu fi yadayya siwarain min dhahab, ketika aku tidur aku bermimpi melihat dua gelang dari emas. Fakarihtuhuma, aku pun membenci dua gelang itu. Fanafaktuhuma, aku pun meniupnya. Fatara, dua gelang itu pun pergi dan binasa. Faawaltuhuma kadzabaini yakhrujan, aku pun mentakwil, menafsirkan mimpiku bahwasanya akan ada dua pendusta yang akan keluar menyebarkan fitnah. Wa ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun man naja minhunna faqad naja, ada tiga fitnah, barang siapa yang selamat darinya maka dia selamat. Min mauti, yang pertama fitnah setelah aku mati. Wa min qatli khalifatin mustabirin bil haqqi mu'ti, fitnah terbunuhnya seorang pemimpin yang sabar di atas kebenaran. Wa min ad-dajjal, dan fitnah kemunculan dajjal. Tayyib. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau mengatakan, lamma tawaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakrin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada, sahabat Abu Bakar menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin. Wa kafara man kafara minal Arab, banyak dari bangsa Arab yang kufur. Qala Umar li Abi Bakrin, sahabat Umar bertanya kepada sahabat Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa engkau memerangi manusia dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, dan kalau mereka sudah mengucapkannya maka terjaga darah hartanya kecuali dengan haknya. Jadi jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan umat akan bahaya fitnah sepeninggal beliau. Bahkan mautuh fitnah. Kematian Nabi, wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu menandakan akan adanya fitnah sepeninggal beliau. Dan terjadi apa yang beliau sampaikan. Para pendusta, para kadzab dajjalun, para pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi bermunculan. Bahkan di ujung kehidupan Nabi sudah muncul seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi yang akan menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, resmi dibaiat menjadi seorang khalifah, irtadda man irtadda minal Arab. Banyak bangsa Arab yang murtad. Dan akan disebutkan oleh penulis berbagai macam keyakinan mereka ketika murtad. Yang intinya mereka sudah tidak mau lagi mentaati sahabat Abu Bakar dan mereka melepas ikatan Islam dari diri mereka. Nah, saat itu sahabat Abu Bakar mengurus orang-orang yang murtad ini, diperangi oleh beliau sampai kembali kepada Islam. Di awal mula sahabat Umar kurang setuju dengan tindakan sahabat Abu Bakar. Beliau menanyakan, bukankah mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah mereka itu sudah masuk Islam? Kalau sudah masuk Islam, jaminannya dijaga darah dan hartanya, tidak boleh diusik, kecuali dengan haknya. Maka sahabat Abu Bakar pun menjelaskan kepada sahabat Umar. Faqala Abu Bakar, sahabat Abu Bakar mengatakan, fa inna zakata min haqqiha. Zakat itu termasuk dari haknya Islam, haknya syahadat. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang membedakan salat dan zakat. Wallahi law mana'uni 'anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala man'iha. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau memberikan kepadaku tali pengikat hewan yang dulu mereka berikan kepada Rasul sebagai zakat, mereka tidak mau memberikannya kepadaku sekarang, aku akan memerangi mereka. Qala Umar, sahabat Umar mengatakan, fama huwa illa an ra'aitullah qad syaraha sadra Abi Bakr lil qital fa'araftu annahu al-haq. Umar mengatakan, setelah beberapa penjelasan dari sahabat Abu Bakar, saya melihat ternyata Allah lebih dahulu membukakan hati sahabat Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad. Dan saya mulai yakin itulah yang benar. Jadi setelah dapat pencerahan dari sahabat Abu Bakar, dan beliau menjelaskan bahwasannya urusan agama itu tidak ada bedanya. Kalau orang sudah bersyahadat, maka harus melaksanakan konsekuensinya. Apapun yang menjadi pilar agama harus dilakukan sebagai bentuk wujud daripada syahadat yang diucapkan. Kalau sekedar mengucapkan tanpa bukti, tidak ada faedahnya. Orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Mereka harus meninggalkan sesembahan yang mereka sembah dan mereka harus komitmen terhadap Islam, harus beribadah kepada Allah semata. Itu yang mereka tidak mau. Nah, kalau mereka cuma syahadat, kemudian tidak mau zakat, tidak mau sholat, atau mau sholat, tidak mau zakat, atau mau zakat, tidak mau sholat, membeda-bedakan tentang syariat, qatalnahum alaih. Aku akan memerangi mereka di atas prinsip itu. Baru sadar sahabat Umar. Fa'araftu annahul haq. Ternyata itu yang benar. Qala Umar. Sahabat Umar mengatakan, wallahi, larajaha imanu Abi Bakrin bi imani hadihil ummati jami'an fi qitali ahli riddah. Demi Allah, keimanan sahabat Abu Bakar lebih unggul dalam bab ini di atas semua umat ketika terjadi peristiwa kemurtadan. Karena saat itu betul-betul goncang. Ketika Rasul meninggal, goncang bangsa Arab. Mereka bingung. Karena mereka selama itu menganggap bahwasanya Islam itu tergantung dengan kehadiran sosok Nabi SAW. Maka ketika sosok itu sudah meninggal, sudah tiada, maka tidak ada lagi yang namanya Islam. Sudah selesai tugasnya Rasul, berarti sudah selesai formalitas Islam. Dan mereka pun rancu. Ketika sahabat Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah untuk menggantikan posisi Nabi mengatur umat dan negara, mereka rancu. Ini ditaati apa enggak ini? Kita kan cuma taat kepada Muhammad. Kalau Abu Bakar ini, mana ada kita taat sama dia? Dia juga teman kita dulu, dia juga partner bisnis kita dulu, orang yang kita kenal sehari-hari. Beda dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun goyah imannya, dan tidak jarang dari mereka yang kemudian memilih untuk murtad kembali. Nah, sahabat Umar menceritakan, saat-saat genting semacam itu, Allah menguatkan keimanan sahabat Abu Bakar melebihi kita semua. Kita saja masih ragu. Kalau Umar bukan ragu akan Islam, tapi ragu. Orang-orang kayak gitu itu diperangi apa enggak? Masih ragu. Karena menganggap mereka Muslim. Menganggap mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Abu Bakar, keimanannya kuat, dijaga oleh Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan sahabat Abu Bakar menjelaskan kepada umat bahwasanya mereka layak untuk diperangi. Wa dzakara Ya'qub ibn Sa'id ibn Ubaid wa Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an jama'atin qalu. Disebutkan oleh Ya'qub bin Sa'id bin Ubaid dan Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri dari beberapa para ulama, mereka mengatakan kana Abu Bakrin amir as-syakirin alladzina thabatu ala dinihim. Sahabat Abu Bakar itu pemimpin orang-orang yang bersyukur, di mana mereka tetap teguh di atas agama mereka. Karena as-sabatu ala dini minan ni'mah, karena teguh di atas agama termasuk kenikmatan yang wajib disyukuri. Wa amirus sabirin alladzina sabaru ala jihadi aduwihim, dan beliau adalah pemimpin orang-orang yang sabar, di mana mereka berjihad, berjuang untuk melawan musuh-musuh agama. Wa hum ahlur riddah, mereka adalah orang-orang yang murtad. Wa dzalika annal arab iftaraqat fi riddatiha, bangsa Arab mereka bermacam-macam cara atau keyakinan sebab mereka murtad. Faqalat firqatun, ada yang murtad karena memiliki keyakinan law kana nabiyyan mamat, seandainya Muhammad itu benar-benar nabi, enggak mungkin dia mati. Jadi dia masih beranggapan seperti anggapannya orang-orang Quraisy, bahwasanya manzilatun nubuwah, kedudukan nabi itu adalah kedudukan yang sangat tinggi dan kurang layak kalau harus diemban oleh seorang manusia. Nabi itu atau rasul itu minimalnya ya malaikat lah, ya. Nah, keyakinan semacam itu ternyata masih ada asarnya pada sebagian orang yang masuk Islam saat itu. Ketika rasul meninggal mereka goyah. Ya, kalau memang Muhammad ini nabi, harusnya tidak mati, ya. Ketika mati, berarti diragukan akan kenabiannya. Lah, mereka-mereka ini dihukumi murtad kafir. Kenapa? Karena meragukan akan kenabian Nabi alaihi salatu wasalam. Wa qalat firqatun in qadatun nubuwah bi mautih fala nuti'u ahadan ba'dah. Sebagian yang lain punya keyakinan masa kenabian sudah selesai dengan kematian rasul. Berarti kita sudah tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada siapapun. Sudah selesai, Nabi sudah meninggal, maka sudah selesai. Tidak usah lagi taat sama siapapun. Wa fi dzalika qala qailuhum, di antara mereka ada yang mengucapkan berupa bait syair, ata'na rasulullahi ma kana bainana faya li'ibadallahi ma li abi bakri ayuwarrithuha bakran idza mata ba'dahu fatilka la'umrullahi qasimatud dhahri. Kami mentaati Rasulullah selama beliau masih ada di tengah-tengah kami. Wahai hamba-hamba Allah, apa urusan kita dengan Abu Bakar? Apakah kepemimpinan akan disandang oleh Bakar, oleh Bani Bakar, ketika Rasul meninggal setelahnya? Sungguh perkara itu, demi Allah, membuat punggung-punggung ini patah. Ya, ini sesuatu yang rumit, ya, sesuatu yang susah. Kita taat karena Rasul. Rasul ada, kita taat. Beliau tidak ada, ya sudah selesai. Apa urusannya kita dengan Abu Bakar? Ini sebagian mereka. Wa qalat firqatun, sebagian yang lain mengatakan nu'min billah, yang kita imani itu Allah, ya, kita hanya beriman kepada Allah, utusannya enggak, apalagi Abu Bakar. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain mengatakan nu'min billah wa nashhad anna Muhammad rasulullah walakin la nu'tikum amwalana. Yang lain mengatakan kami beriman kepada Allah, kami juga meyakini Muhammad adalah utusan Allah, tapi kami pantang untuk memberikan harta kami kepada kalian. Yakni enggak mau zakat. Iman kepada Allah? Iya. Kepada Rasul? Iya. Zakat? Enggak. Fajadala sahabatu Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa qalu. Para sahabat saat itu mereka menyampaikan pesan kepada sahabat Abu Bakar, mendesak beliau. Mereka mengatakan, ihbis jaisha Usamah fayakunu amanan bil Madinah. Tolong tahan pasukan Usamah agar rasa aman itu tetap ada di Madinah. Nah, ini jangan sampai ada yang keluar dulu. Karena Rasul mendekati kematian beliau, beliau mengirim pasukan Usamah bin Zaid untuk bertempur melawan Romawi. Sudah dibahas pada beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di tengah jalan, Rasul meninggal. Pasukan Usamah bingung, lanjut apa enggak? Sahabat Abu Bakar keputusannya jelas, lanjut. Saya tidak akan membatalkan apa yang sudah diputuskan oleh Rasul. Dan ada maslahatnya. Dengan lanjutnya pasukan Usamah membuat orang-orang yang goyah keimanannya saat itu ya kembali lagi. Kenapa? Berarti Islam ini kuat. Pemimpin tertingginya meninggal, enggak goyah keputusannya. Berarti memiliki apa? Kekuatan. Akhirnya mereka balik lagi, nerima Islam. Nah, sebagian sahabat memberikan usulan kepada sahabat Abu Bakar. Pasukannya Usamah tahan. Jangan lanjut dulu sampai kondusif keadaan Madinah. Warfuk bil Arab hatta yanfarijahad al-amr. Dan tolong, lemah lembutlah dengan bangsa Arab sampai urusan kita selesai. Falau anna ta'ifa tartaddat qulna qatil biman ma'ak manirtadda. Waqat asfaqatil Arabu ala irtidad. Seandainya ada sekelompok orang yang mulai murtad, kita akan sampaikan kepada yang melapor, kamu bertugas untuk ngurusi umatmu. Ada kaummu yang murtad, ya kamu yang bertanggung jawab. Ya, biarkan Abu Bakar ngurus urusan Madinah dulu sampai selesai. Kalau ada yang murtad, ya masing-masing kabilah yang ngurus siapa yang murtad. Dan memang bangsa Arab saat itu sudah mulai membuka pintu ke murtad. Dan banyak dari mereka yang mulai goyah dan mulai mundur teratur dari Islam. Waqadima ala Abi Bakr Uyainah ibn Husn wal Aqra ibn Habis fi rijalin min ashrafil Arab. Uyainah bin Husn dan Aqra bin Habis beserta dengan beberapa tokoh bangsa Arab mereka datang menemui sahabat Abu Bakar. Fadakhalu ala rijalin min al Muhajirin. Mereka menemui beberapa orang dari Muhajirin. Faqalu, mereka mengatakan, innahu qad tadda 'ammatu man wara'ana 'anil Islam wa laysa fi anfusihim an yu'addu ilaikum ma kanu yu'adduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak dari orang-orang di belakang kami yang sudah mulai murtad dari Islam dan mereka sudah tidak memiliki keinginan untuk menunaikan kewajiban mereka kepada kalian seperti kewajiban mereka yang ditunaikan kepada Rasul saat itu. Fa in taj'alu lana ju'lan kafainakum. Tapi tenang, kalau kalian mau memberikan kami upah untuk ngurus mereka yang murtad, kami akan urus mereka semua. Ya, jadi ini ada sedikit tendensi pribadi. Datang kepada sahabat Abu Bakar, belum ketemu sama beliau, ketemu sama beberapa sahabat Muhajirin diajak ngobrol, ya. Ini orang-orang di belakang kami ini sudah mulai murtad ini, ya. Mereka sudah mulai tidak mau lagi mentaati kalian. Mereka sudah mundur teratur. Gini aja, kalau kalian ngasih ju'lan, ya, ngasih sayembara atau ngasih upah sama kami, kami akan urus mereka semua, ya. Fadakhala sahabatu ala Abi Bakr fa'aradu alaihi dzalik. Para sahabat pun menemui sahabat Abu Bakar dan menyampaikan pesan Uyainah dan teman-temannya tadi. Waqalu, para sahabat mengatakan, nara an tut'im al-Aqra wa Uyainah tu'matan yardayani biha wa yakfiyanik man wara'ahuma. Kami berpendapat, kami memberikan masukan kepadamu, wahai Abu Bakar. Mending dituruti saja itu Uyainah dan teman-temannya. Kasih mereka hadiah, kasih mereka makan, biar mereka senang, dan biar mereka yang ngurus urusan-urusan orang yang murtad. Hatta yarji'a ilaina Usamah wa jaisuh wa yashtadda amruk. Hingga pasukan Usamah kembali ke Madinah. Sehingga kekuatanmu kembali lagi. Fa innal yawma qalilun fi kathir. Karena kita saat ini sedikit di tengah mayoritas umat. Kebanyakan orang goyah. Yang masih militan. Cuma sedikit. Ya kita-kita ini aja. Kalau kita memaksakan untuk ngurus mereka, kacau nanti Madinah. Kita butuh kekuatan lebih. Sementara di antara pasukan inti kita sudah dikirim oleh Rasul sebelum beliau meninggal, tertahan di sebuah tempat. Biarkan mereka ditahan dulu. Kita urus yang ada dulu. Tunggu mereka pulang ke Madinah. Begitu semuanya sudah genap, baru kita urus mereka yang murtad. Uyainah datang menawarkan bantuan, tapi minta upah. Kasih aja dia upah, dan biar dia yang mengurus semuanya. Faqala Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar menanggapi masukan mereka. Fahal tarawna ghairu dhalik, apakah ada usulan selain itu? Qalu la, mereka mengatakan tidak, hanya itu usulan kami. Yakni mendukung apa tawaran dari Uyainah bin Husn. Qala, sahabat Abu Bakar mengatakan, qad alimtum anna min ahdi nabiyikum ilaikum al-mashurah fima lam yamdi fihi amrun min nabiyikum wala nazala bihil kitabu alaikum. Kalian semua sudah tahu bagaimanakah kebiasaan Nabi kalian. Nabi kita itu selalu menganjurkan untuk musyawarah pada perkara-perkara yang tidak ada keputusan wahyu dan tidak ada ayat yang menjelaskannya. Yakni Allah dalam beberapa keadaan ketika Rasul masih hidup, sengaja tidak memberikan keputusan terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada Nabi dan para sahabat untuk bermusyawarah. Untuk menunjukkan bahwasanya ini musyawarah itu perkara yang baik. Mendatangkan kemaslahatan, disetujui oleh Allah, termasuk cara untuk mendapatkan kebaikan. Nah, sahabat Abu Bakar mengingatkan, apa ada usulan lain? Enggak ada. Itu saja, kami dukung permintaannya Uyainah. Ya sudah, gini, Nabi kita itu punya kebiasaan, suka ngajak rundingan dulu, suka ngajak musyawarah terlebih dahulu. Wa ana rajulun minkum, saya termasuk dari kalian, tanturuna fima ushiru bihi alaikum, coba pertimbangkan dulu pendapat yang akan saya sampaikan kepada kalian. Bolehlah kalian kasih pendapat, silahkan masukkan usulan, monggo silahkan, tak tampung. Kita rundingkan, kita pertimbangkan bareng-bareng. Saya juga punya masukan, ya. Wa innallaha la yajma'akum 'ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan kalian di atas kesesatan. Fatajtami'una 'ala rusdi fi dzalik. Kita musyawarah sehingga kita mendapatkan keputusan yang tepat untuk urusan ini. Fa amma ana, adapun saya, kata sahabat Abu Bakar, fara annan bidza ila aduwina. Saya berpendapat lanjutkan misi untuk menggempur musuh. Pasukan Usama biar berangkat. Jangan ditahan atau malah ditarik. Biarkan mereka berangkat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan. Yang mau kufur terserah dia. Bukan urusan kita. Urusan kita ini ngatur negara, ngatur keamanan. Yang masih beriman walhamdulillah, yang berada di atas kekufuran memilih untuk kembali kepada kekufuran, urusan dia. Nanti kita urus mereka. Wa la tursaw 'ala al-Islam, jangan sampai Islam ini jatuh wibawanya. Fa nujahidu 'aduwahu kama jahadahum, kita sudah berjanji akan memerangi musuh Rasul sebagaimana beliau memerangi musuh-musuhnya. Wallahi law mana'una 'iqalan la ra'aitu an ujahidahum 'alayh hatta akhudahu. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau memberikan kepada saya tali yang mengikat onta-onta mereka, aku akan perangi mereka sampai aku mendapatkan tali tersebut. Wa ma qudumu Uyainah wa ashabihi ilaikum fa hadha amrun lam yaghib anhu Uyainah. Adapun kedatangan Uyainah dan teman-temannya kepada kalian, sebenarnya Uyainah pun sudah paham urusannya. Ini bukan urusan biasa, ini urusan besar. Huwa radhi thumma ja'ula. Dia merasa punya kekuatan dan dia merasa bisa menanganinya sehingga mereka datang untuk urusan itu memberikan tawaran. Walau ra'au dzubabas sayf la'adu ila ma kharaju min. Seandainya mereka benar-benar mengurus orang-orang murtad dan mereka melihat pedang-pedang itu keluar dari sarungnya, tak jamin pulang mereka. Tidak bakal lanjut misinya. Au afanahum as-sayfa ila an-nar. Atau seandainya mereka harus bertempur, kemudian mati, bahaya, bisa masuk neraka mereka. Kenapa? Urusannya gak semudah itu. Kita gak bisa kemudian langsung memerangi mereka. Kita harus iqamatul hujjah terlebih dahulu. Gak bisa serampangan. Ya. Qatalnahum ala haqqin mana'u wa kufrin taba'u. kita tujuannya adalah memerangi orang-orang yang menahan hak Islam atau memerangi orang-orang yang mengikuti kekufuran. Jadi enggak disamaratakan. Orang lagi ragu-ragu, bingung, butuh pencerahan, butuh pencerahan, sabar, bunuh. Ya bahaya kayak gitu. Enggak gitu caranya. Ya, tenang. Uyainah bin Hisn sebenarnya dia sudah tahu urusan ini. Ngerti kalau ini urusan besar, dimanfaatkan sama dia. Saya yakin, seandainya dia maju, kemudian terjadi kerusuhan di sana, saya enggak jamin dia bisa tetap. Saya enggak jamin dia bisa bertahan. Karena urusan negara bukan dia yang ngatur. Kita yang ngatur. Yang sudah mendapatkan mandat untuk melanjutkan pemerintahan, itu saya. Dan orang-orang yang sudah saya tunjuk. Tenang. Kalau saya berpendapat, lanjutkan pasukan Usama, yang ada di sini kita urus, yang mau beriman, walhamdulillah, yang memiliki kekufuran, kita urus mereka. Yang tak mau bayar zakat, tak perangi sampai bayar. Yang murtad, tak perangi sampai masuk Islam. Yang tak mau masuk, pedang jawabannya. Itu jawaban sahabat Abu Bakar. Fabana linnasi amruhum. Akhirnya para sahabat pun mulai sadar, ya. Ternyata apa yang disampaikan sahabat Abu Bakar itu yang lebih tepat. Faqalu lah, akhirnya mereka mengatakan anta afdaluna ra'yan wa ra'yuna li ra'yika tab'un. Sungguh engkau adalah orang yang paling cerdas di kalangan kami. Kami ikut dengan apa yang engkau yakini. Ya, manut Abu Bakar. Lanjut kalau begitu. Fa'amara Abu Bakrin radhiyallahu an annasa bitajahuz wa jama' 'ala al-masiri bi nafsihi. Sahabat Abu Bakar pun memerintahkan para sahabat untuk bersiap untuk perang dan beliau pun mengatur perjalanan seorang diri, yakni beliau sendiri yang mengatur perjalanan pasukan. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sadara min al-hajj sanata 'ashrin wa qadima al-Madinah. Aqama hatta ra'a hilal al-muharram sanata 11 faba'ata al-musaddiqina fil Arab. Rasul dulu sebelum beliau meninggal, ketika beliau pulang dari Haji Wada tahun 10, beliau tiba di kota Madinah, tinggal beberapa saat sampai beliau melihat hilal Muharram pada tahun yang ke-11, beliau pun mengirim beberapa orang untuk mendatangi beberapa kabilah Arab. Jadi sahabat Abu Bakar melanjutkan misi Rasulullah SAW yang belum selesai. Jadi yang mau beriman, alhamdulillah, yang mau kufur, murtad itu urusan mereka. Kita sudah menyampaikan kalau mereka memang goyang, berarti memang imannya yang enggak benar. Berarti memang merekanya yang enggak beres. Apa yang sudah ditetapkan Rasul, kita lanjutkan. Jangan dihentikan, jangan dibatalkan. Pasukan Usama, biar lanjut. Ya. Lanjutkan perjuangan mereka. Yang ada di sini, kita berjuang untuk ngatur mereka. Yang tidak mau zakat, tak perangi. Yang murtad dari Islam, tak perangi. Semua yang menentang, tak perangi. Diiyakan sama para sahabat yang lain. Oh iya, benar. Benar, ya wislah. Kalau gitu, kita manut. Langsung disusun pasukannya oleh sahabat Abu Bakar. Dan beliau pun memerangi orang-orang yang murtad dan yang tidak mau membayar zakat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah itu penulis menyebutkan kisah tentang Adi bin Hatim. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fattalu barakallahu.